Yuni Sera. OBS Lamongan HM Sound System. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Pati. Sing ada baru sesal banget buat kamu soalnya yo. Sera. Satu jam saja berjumpa denganmu, satu jam saja.